Saat sang surya kembali bercahaya, bumi seakan tiada makna, kehidupan damai yang ada telah sinar. Berganti siksa bencana, arah berubah, hidup pun tergoyang, suasana alam Bosnia. Terjelma di sana, hancur, luluh dan musnah. Rintih jerit tangis rata, pelepas lara. Kuasa berikan sedikit cahaya kepadanya, agar harapan tak sirna, arah berubah, hidup pun tergoyang, suasana alam Bosnia seakan neraka terjelma di sana. Rintih jerit tangis rata, pelepas lara. Saat hati tak kuasa, berikan sedikit cahaya tak sirna. Hidup pun tergoyang, suasana alam Bosnia seakan neraka terjelma di sana. Rintih jari tangis rata, pelepas lara. pantas sirna. Arah berubah, hidup pun tergoyah, suasana alam Bosnia seakan neraka terjelma di sana. Blue.